ikhwan dan akhwat rahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberi kita segala nikmat yang kita kecapi selama ini, yang besar dan yang kecil, yang zahir, yang batin, yang kita sadari ataupun tidak. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar dan bertaubat kepadanya Subhanahu wa Taala. Dan alhamdulillah, kita teruskan pembahasan kita dalam kitab Tauhid, iaitu bab yang baru dalam kitab ke surat 258. Berkata pengarang Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimallahu taala, babun ma jaa fi dhabhi li ghairillah wa qaulullahi ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa qaulullahi ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. An Aliyyin radiyallahu anhu qal, haddathani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi arba' kalimat: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. Terjemahannya dalam surat yang berikutnya, yaitu bab menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah: sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri. Dan firman Allah Ta'ala, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan sembelihlah haiwan kurban. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan berniat bukan kerana Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Tariq bin Shihab menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang yang masuk syurga kerana seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka kerana seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu korban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah korban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan kepadanya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu persembahkan seekor lalat, dan mereka pun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka kerananya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban padanya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah. Kemudian mereka memenggal lehernya, kerananya orang ini masuk syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini adalah bab selepas menerangkan tentang bertabarruk dengan pohon dan batu dan yang seumpamanya. Dan kita kalau ingat lagi, ini adalah bab-bab yang menyusuli kitab mentafsirkan atau bab mentafsirkan syahadah, mentafsirkan tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Jadi telah kita jelaskan juga antara cara mentafsirkan adalah kita menerangkan apa yang berlawanan dengan maknanya. Maka yang melawan atau berlawanan dengan tauhid dan la ilaha illallah adalah seperti ini, iaitu syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-musannif rahimahullah taala mengarang kitab mengatakan bab apa yang datang, yakni apa yang diriwayatkan tentang menyembelih kerana Allah, menyembelih kerana selain Allah. Dan di dalam title ini pengarang tidak menerangkan hukum menyembelih kerana selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat lagi bahawa di dalam beberapa bab dia akan menerangkan hukum begitu ataupun bab siapa yang begini-begini maka dia begitu, maknanya dia telah menerangkan hukumnya. Tetapi adakala dia tidak menerangkan hukumnya kerana apa? Kerana terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hukumnya. Tetapi beliau sekadar membawa riwayat-riwayatnya ataupun hadis-hadisnya. Jadi apakah hukum yang dimaksudkan oleh pengarang kitab bila dikatakan bab menyembelih binatang dengan niat bukan kerana Allah? Jadi apa hukumnya? Maka di dalam hal ini yang benarnya adalah menyembelih bukan kerana Allah SWT atau kerana selain Allah, hukumnya syirik akbar. Hukum menyembelih untuk selain daripada Allah SWT, hukumnya adalah syirik akbar dengan tanpa pengecualian. Dengan tanpa pengecualian, tidak ada khilaf. Yang ini dia bukan syirik kecil ataupun ada kala syirik akbar, ada syirik asghar. Dan dia tidak ada bida'ah, tak ada. Dan dia bukan maksiat ataupun boleh dikatakan dibolehkan, tidak ada. Semua sembelihan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala hukumnya syirik akbar, iaitu mengeluarkan seseorang itu daripada agama Islam kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi kalau seseorang itu ingin mentahqiqkan syahadah la ilaha illallah, mentahqiqkan tauhidnya, maka tidak boleh dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat hadis ataupun ayat yang dibawakan oleh pengarang kitab. Wa qaulullah ta'ala qul inna salati, katakanlah sesungguhnya solatku. Yang ini adalah firman Allah SWT ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau di dalam Quran kita jumpa begini, ia bukan khusus untuk Rasulullah SAW, tapi untuk siapa saja yang boleh diperkatakan ataupun disampaikan perintah ini. Nah, itu adalah kaedah di dalam tafsir. Bukan makna qul huwallahu ahad, Nabi SAW dia kena cakap huwallahu ahad. Sahabat tak payah, umat tak payah. Bahkan semua yang sah, yang boleh kita sampaikan perintah ini, mesti ataupun ditujukan perintah ini kepadanya. Man sahha lahul khitab, kata ulama. Baik. Jadi katakanlah sesungguhnya solatku. Solat, apa tafsiran solat? Kalau di dalam Al-Quran, dalam hadis diterangkan ataupun ada sebutan solat, maka solat yang kita faham atau yang kita tafsirkan adalah solat yang kita buat tiap-tiap hari, di mana kita mulakan dengan takbir dan kita keluar daripadanya dengan memberi taslim salam. Baik, itu adalah solat dengan rukuk sujudnya. Walaupun daripada sudut bahasa, solat asal maknanya adalah doa. Jadi khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tuzakkihim wa tutahhiruhum biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah wahai Muhammad daripada mereka harta benda mereka sadaqah yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya, dan solatlah untuk mereka. Wa salli alaihim. Sesungguhnya solat engkau, inna solataka sakanul lahum. Sesungguhnya solatmu wahai Muhammad adalah satu ketenangan untuk mereka. Ini dalam surah At-Taubah. Jadi ada sebutkan solat berapa kali kat situ. Tapi solat apa maknanya ni? Solat doa. Jadi ini antara dalil pensyariatan bila diambilnya zakat, maka yang mengambil zakat tu mendoakan untuk dia. Kan? Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doa Allahumma salli ala ali fulan. Jadi sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad adalah ketenangan untuk mereka, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada dia atau untuk dia. Tak ada eh. Jadi sebab itu adalah asal makna solat. Jadi jika ada tanda-tanda bahawa fahaman daripada kata-kata tersebut adalah fahaman bahasa, baru kita ambil fahaman bahasa. Jadi dengan ini kita ada kaedah. Kalau ada kalimat yang ada dua makna, satu adalah makna logawi, makna bahasa, satu lagi adalah makna syar'i, makna di dalam agama syarak, maka kita sentiasa ambil yang mana satu? Makna syarak. Sentiasa kita ambil, default dia adalah ambil makna syarak, bukan ambil makna bahasa lagi. Kecuali bila ada dalil menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah makna bahasa. Yang dimaksudkan adalah makna bahasa. Seperti solat, taharah, haji, umrah dan sebagainya, saum. Asalnya semua adalah makna syariat. Kenapa? Selepas datang syariat, maka itulah makna yang diketahui oleh umat. Sahabat-sahabat bila sebut syariat, apa solat dia, lepas tu diorang kata apa? Diorang faham solat yang kita tahulah. Bila sebutkan puasa je, mereka tahu puasa macam mana, taharah, mereka tahu taharah yang macam mana. Jadi bila disebutkan tidak ada solat melainkan dengan tahur, melainkan dengan taharah, dengan bersuci. Tapi bersuci ada dua makna, betul tak? Suci daripada bersih peluh dan sebagainya, dan begitu juga suci daripada hadas besar, hadas kecil. Min ambil mana satu? Suci daripada peluh najis saja, ataupun tak payah anggap, dan tak payah anggap wuduk, ataupun mesti anggap wuduk, ataupun mandi sekali kalau ada hadas besar. Kita ambil apa? Tahara daripada dia bertuduk syar'i. Ya tak? Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dia tulis pada wilayah-wilayah sekitarnya, hadis yang masyhur, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak menyentuh Quran melainkan orang yang orang yang suci, tahir. Ada dua makna kan suci. Suci sebenarnya banyak makna lah, tapi yang penting satu, salah satu daripadanya adalah tahir, yang ini suci daripada hadas maknawi, yakni besar, hadas kecil, dan satu lagi hadas najis ataupun tahir, suci daripada najis, dan satu lagi lah suci daripada kekufuran dan kesyirikan. Semua boleh. Mana satu nak pakai? Balik pada kaedah. Kaedah asalnya pakai bahasa ke pakai syariat? Syariat adalah tahir, maknanya suci daripada hadas. Sebab tu kalau ulama jumhur mengatakan ataupun menggunakan hadis ini sebagai dalil bahawa wajib berwuduk untuk menyentuh mushaf. Sebab apa? Mereka punya usul fiqh adalah apa? Bila ada kalimat dalam syariat yang berkitar antara makna dari sudut bahasa lughawi dan makna syar'i, maka mesti dia dahulukan makna syar'i, kecuali ada dalil bahawa dia adalah makna bahasa. Tapi tahulah ini masalah khilaf, sengaja aja kita bawa. Baik. Hadis itu sahih, tidak ada masalah. Syekh Syabani pun telah mensahihkannya. Baik. Jadi kalau khilaf, maknanya khilaf dia sama-sama kuat ke ataupun macam mana? Awak dah tahu kan? Maknanya ni pemahaman kan? Dia dah bukan masalah pakai hadis ke tak pakai hadis. Bukan masalah hadis lemah ke bukan hadis lemah. Hadis dia sama, pemahaman beza-beza. Jadi, sebab itu dalam bab ni mesti hormat, mesti respect kepada ulama', pendapat ulama'. Jangan gaduh-gaduh sangat. Ya, jangan gaduh terus lah sebenarnya. Bincang boleh. Nanti orang tambah dalil. Habis Nabi SAW tulis ada bismillah, ada apa, ayat Quran apa semuanya. Jadi ini maksudnya tahara tu, tahir tu adalah orang suci daripada daripada kekufuran. Orang kafir tak boleh sentuh. Orang tak, kafir tak boleh, tak boleh sentuh. Tapi Nabi SAW tulis pula. Suci daripada apa? Jadi dia akan betul, akan apa ni, pembahasan dia akan betul-betul. Itu bukan cerita kita. Maksud kita solati maknanya adalah solatku. Baik, wa nusuki, nusukku, nusuk dalam tafsir maknanya adalah ibadatku. Tetapi ada ulama mentafsirkannya sebagai yang kita nampak tu, penyembelihanku, kurbanku. Baik, nusuk ya, kalau manasik jamak dia, plural dia, manasik haji maknanya ibadat-ibadat haji. Perkara amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang di dalam ibadah haji. Tapi nusuk juga, nasikah maknanya adalah penyembelihan, sesuatu yang telah disembelih. Jadi nusuki adalah segala penyembelihan-penyembelihanku. Wa mahyaya, dan kehidupanku. Wa mamati, dan kematian, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Tuhan sekalian alam, sekalian alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan demikianlah aku telah diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku lah orang yang pertama-tama kali menyerah diri. Jadi ini adalah ayat menerangkan tentang konsep tauhid. Tauhidlah segala-galanya. Semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seluruh kehidupan kita untuk Allah, bukan untuk negara, bukan untuk bangsa dan negara, untuk tanah tumpah darahku, bukan eh. Dia adalah untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Demikianlah yang telah diperintahkan kepada kita. Dan kalau kita buat demikian, maka kita termasuk orang-orang Islam. Kalau kita serahkan satu daripada ibadat-ibadat yang untuk Allah, kita berikan kepada selain Allah, maka kita telah mensyirikkan Allah. Kita bukan apa di ada di dalam kata-kata kita, la syarika lahu. Ini adalah seolah-olah pledge kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu termasuk apa di dalam solat, doa iftitah, doa pembuka solat. Betul tak? Jadi dalil daripada ataupun ayat ini, dalil bahawa sembelih ya nusuki hanyalah untuk Allah SWT. Jelas. Jadi selain daripada itu, sembelihan untuk selain Allah, daripada ayat ini hukumnya syirik. Wa qaulullah ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya, dan dirikanlah solat kerana Tuhan dan sembelihlah. Itu ayat yang masyhur dalam surah Al-Kautsar, surah yang paling apa? Paling pendek, paling favorite kalau apa ni? Kalau nak fast game solat, baca surah Al-Kautsar. Tapi maknanya masya-Allah. Al-Kautsar antara ayat yang apa ni, memberikan nikmat banyak pada Allah Subhanahu, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Inna a'tainakal Kautsar. Kautsar bukan kathir, tetapi Al-Kautsar adalah plural, punya plural. Kita bahasa Inggeris cuma ada plural, dia orang ada plural, punya plural. Berapa kali ganda. Al-Kautsar sangat-sangat banyak. Ini nikmat yang sangat banyak. Dalam satu tafsiran, dia adalah satu sungai ataupun telaga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dah kasih nikmat, apa nak kena buat? Wahai Rasulullah, syukurilah nikmat tersebut. Macam mana syukur? Ibadahlah pada Allah SWT dengan ikhlas, dengan tauhid. Fasalli li rabbika, dan sebesar-besarnya rukun Islam adalah solat. Baik, selepas dua kalimah syahadat, solatlah untuk Tuhanmu, yakni untuk Tuhanmu sahajalah kamu solat. Wanhar, dan sembelihlah, maknanya dan untuk Tuhanmu lah, atau untuk Tuhanmu sahajalah hendaklah kau sembelih. Jadi kalau kita terbalik ataupun betulkan ayat dia, bukan salah eh? Maknanya kita kalau letakkan untuk faham, fasalli li rabbika wanhar li rabbika, fasalli li rabbika wanhar li rabbik. Dia patutnya ulang dua kali, tapi tak payah. Dalam bahasa Arab balaghahnya tak payah, sebut sekali cukup. Tapi maksud dia, dan sembelihlah juga hanya untuk Tuhanmu. Dan an-nahar adalah satu jenis sembelihan yang khusus, iaitu menyembelih binatang yang besar, iaitu unta. Dan mengikut sebahagian ulama, begitu juga dengan lembu. Jika lembu tu dah macam unta, bukan besar dia macam unta, dah susah sangat nak jatuhkan dia seperti unta, maka kita sembelih dia ketika dia berdiri. Nah, kita ambil pisau, kita cucuk daripada dia punya leher. Kita putuskan kita berdiri, nanti dia akan jatuh. Fa'idha wajabat junubuha, bila dia jatuh, fa'kulu minha, maka bolehlah kita siang lagi kita masak dan kita makan. Sebab itu Rasulullah SAW telah salat untuk Tuhannya sahaja dan telah sembelih kurban untuk Tuhannya sahaja. Beliau SAW telah sembelih 63 ekor unta. 63 ekor unta. Kita nak sembelih kambing satu lah macam mana. 63 ni bukan lembu tau, unta tau. Lagi 36 ekor diwakilkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW makan daripada 100-100 ekor unta. Bukan 100-100 makan semua. Ambil sikit-sikit-sikit-sikit, masuk dalam periuk, makan. Kerana apa? Kerana ada ayat suruh apa? Makanlah daripadanya. Jadi insyaAllah betul-betul amalkan Al-Quran. Sehingga ada ulama mengatakan ini antara ayat menunjukkan bahawa hukum korban, udhiyah adalah wajib. Sebab ini perintah. Wallahualam, tapi ada khilaf lah. Baik, yang penting adalah hendaklah kita lakukan kerana Allah. Dan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah menuturkan kepadaku empat kalimat. Haddathani. Ini dalil. Lafaz ni maknanya apa? Haddathani. Nabi SAW pun hadiskan kepada sahabat. Sebab tu hadis dinamakan hadis. Sebab dia adalah apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi orang lain sampaikan kepada orang lain, pada orang lain sampai pada kita. Itulah namanya hadis. Haddathani Rasulullah SAW bi arba'i kalimat. Nabi SAW ajarkan, sampaikan kepada Ali empat kalimat. Empat kalimat bukan empat perkataan. Kalimat ditafsirkan dalam hadis ini sebagai apa? Empat perkara. Empat perkara. Bukan empat sentence pun, empat perkara. Jadi kalimat ni boleh macam-macam makna. Begitu juga dengan huruf. Huruf tu boleh makna satu ABC abatal. Dia makna perkataan, dia boleh makna harf jar, harf apa tu semua. Dan dia boleh makna satu sentence secara keseluruhan. Bahkan dia boleh makna satu bahasa secara keseluruhan. Itu kalau nak bahaskan tak sempat, kita ada perkara nak sampaikan kejap lagi. Baik, la'anallahu man zahaba li ghairillah. Allah melaknati sesiapa yang menyembelih kerana selain Allah atau untuk selain Allah. Allah melaknati siapa yang melaknat dua ibu bapanya. Allah melaknati seorang yang memelihara atau melindungi seorang yang buat kejahatan. Dan Allah melaknati seorang yang menukarkan, merubah tanda batas tanah. Hadis ni sahih, tidak ada khilaf. Rawahu Muslim. Jadi semuanya ada hukum laknat, laknat, laknat. Ada empat. Jadi senang kita nak faham. Yang pertama lah tempat ataupun bahagian yang ingin diutarakan di dalam bab ini, iaitu Allah SWT melaknati seorang yang menyembelih kerana selain Allah. Jadi dia dilaknat. Dan laknat ini ada dua macam. Satu laknat akbar, satu laknat asgar. Laknat akbar maknanya laknat yang sempurna, total. Dan laknat asal maknanya apa? Menjauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tak boleh apa? Dia bukan orang Islam lagi. Yang dijauhkan secara total adalah iblis. Orang kafir, orang musyrik tak akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala walau sedikit pun. Baik. Dan laknat yang kedua, laknat asghar, dijauhkan daripada rahmat Allah SWT tapi tidak secara total. Tapi rahmat yang didapat tu tidak sempurna. Dalam hadis ini, di antara empat perkara yang dilaknat oleh Allah SWT, satu daripadanya adalah laknat total, iaitu yang pertama sahaja. Dalam empat perkara, semua ada laknat tapi hukum berbeza-beza. Kenapa kita katakan demikian? Sebab dalil mengatakan demikian. Kalau kita lihat nanti, lepas itu la'anallahu man la'ana walidai, Allah melaknati orang yang melaknati kedua orang tuanya. Ini bukan kekufuran, ini masih dosa besar. Baik, sebab kita nak fahamkan bagaimana seseorang boleh melaknati kedua orang tuanya. Macam mana dia laknat orang tua ni, laknat bapak dia, ibu dia. Jadi ada dua macam. Satu betul-betul dia laknat dua ibu bapa ni, maki hamun mak bapak dia. Tapi ini memang amat ganjil dan inilah situasi amat parah. Baik. Dan satu lagi yang ni yang lebih biasa adalah dia penyebab ibu bapanya dilaknati oleh orang, dengan dia melaknati ibu bapa orang lain. Dia maki hamun mak bapa orang lain, orang marah ke suka, orang marah. Awak nak laknat apa boleh, awak laknat apa kat dunia boleh, awak jangan laknat mak bapak. Memang itu memang pantang betul lah. Kalau time main bola boleh apa ni, saya kena sundul. Jadi apa akan dia buat? Dia akan balas, dia akan laknat siapa? Mak bapak dia balik. Jadi siapa sebenarnya laknat ni? Dia sendiri, anak tu sendiri yang laknat. Ini sebagaimana ditafsirkan dalam satu hadis yang lain. Baik, walau bagaimanapun dia akan mendapat laknat. La'anallahu man awa muhditan. Yang ketiga adalah Allah melaknati seorang yang melindungi orang yang buat jahat. Orang yang buat jahat, yang merompak, yang membunuh, kita tak boleh lindungi. Maksud kita lindungi apa? Lindungi daripada keadilan. Kita mesti serahkan supaya diadili, supaya orang yang apa ni, yang menuntut hak mendapat hak ni. Kalau kita jaga dia, lindung dia, kita masuk kat store kita misalnya, letak kat kedai kita ke, satu kriminal, maka Allah laknat kita. Baik, sebab dia jelas. Ini satu perkara yang membantu kepada kepada kemungkaran. Baik, muhditan ini ada dua makna. Satu muhditan orang yang buat jahat. Yani muhdith sebenarnya orang yang melakukan suatu perkara yang baru. Tapi maksud di sini perkara yang apa ni, yang jahat, yang asing. Satu lagi muhdith adalah orang yang berbuat bid'ah. Tapi ini jarang lah. Siapa yang biasanya lindungi orang yang buat bid'ah? Nah, ini jaga dia, taruh dia dekat rumah dia. Itu jarang. Jadi biasanya akan ditafsirkan dengan makna yang pertama. Tetapi ada riwayat kedua untuk hadis ini, la'anallahu man awa muhdathan. Allah melaknati seorang yang melindungi satu kemungkaran ataupun satu bid'ah. Macam mana dilindungi satu bid'ah? Itu dia. Dia support, dia sokong, dia tak tentang. Baik, jadi ini akan dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ni antara hadis yang dibawa oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam bi Kitabi was Sunnah, tentang apa ni, celaan terhadap orang-orang yang melakukan bid'ah, bahkan orang yang melindungi bid'ah. Dia tak buat bid'ah tu, tapi dia sokong. Baik. La'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknati orang yang merubah batas tanda tanah. Manar, satu tempat yang tinggi. Kita menara apa? Menara tempat tinggi kat masjid kan? Jadi tengok daripada jauh nampaklah tu masjid. Jadi manar al-ard adalah satu tanda batas yang jelas, yang memisahkan tanah kita dengan tanah orang, ataupun tanah seorang dengan tanah seorang yang lain. Kita ubah, kita taruh 10 cm ke depan ke, ke belakang, ke tepi ke kanan. Kenapa? Untuk mengambil haknya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengambil haknya. Maka hukum ini tentu sekali adalah kemungkaran, maka ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Syekh Abdul Razak Al-Abad, termasuk di sini adalah kita ubah apa ni, tanda jalan, papan tanda jalan. Dia patutnya belok kanan, kita pusingkan atau kita terus pusing belok kiri, kali pergi kat kubur. Tak pun tempat bahaya, kita dah ubah manar al-ard, batas tanda apa tu, tanda tanda jalan. Jadi ini juga apa ni, kenapa? Kerana ia mengusahakan orang. Jadi dia satu kemungkaran. Jadi yang penting di sini, tempat bahagian yang nak diambil oleh pengarang adalah hukum menyembelih untuk selain Allah. Hadis yang berikutnya, wa an Tariq ibn Shihab dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada seorang yang masuk syurga kerana seekor lalat dan ada yang masuk neraka kerana seekor lalat. Jadi kalau sahabat dengar, macam mana orang boleh masuk kerana lalat? Lalat yang kecil macam itunya pasal boleh masuk syurga, boleh masuk neraka. Jadi kali kita cuba lihat uslub Rasulullah SAW dalam apa ni, menyampaikan dakwahnya. Dia tak terus sebutkan hukumnya, tapi dia apa ni, dia kasih satu mukaddimah. Dan dia tak bohong pun, betul-betul masuk kerana lalat. Syurga masuk syurga kerana lalat, dan betul-betul masuk neraka kerana lalat. Tapi cara dia betul tak? Orang akan tanya, orang akan nak tahu apa, kenapa. Jadi ini antara apa tu teknik lah, kemahiran apa ni dalam berdakwah. Jadi sahabat-sahabat pun bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah, wa kaifa dhalika ya Rasulullah. Kerana Nabi SAW pun menjawab. Jadi tentu sekali orang nak dengar betul-betul. Jadi ada dua orang berjalan melewati satu kaum yang mempunyai berhala. Lahum sanamun. Sanam tu berhala yang berbentuk, yang berbentuk seperti manusia. Kalau dia adalah patung berhala yang tidak berbentuk, dinamakan watan. Jadi kubur, batu, pohon ni dinamakan watan. Jadi watan ni lebih umum lah. Baik. Sebab tu orang-orang musyrikin kita panggil wataniyun. Wataniyun. Kemusyrikan kita panggilkan wataniyah. Kita tak panggil sonamiyun ataupun sonamiyah. Kalau siapa tahu bahasa Arab tahu lah. Baik. Jadi sonam itu yang ni adalah lebih khusus dalam berbentuk. Jadi mereka ada patung, dan patung ni mereka sembah. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak seorang pun yang boleh melepasinya sebelum dia menyerahkan kurban. Yang ini dia menyembelih binatang. Yang ini berkurban, yuqarrib maknanya dia dekatkan dirinya kepada apa? Kepada patung tersebut. Jadi ini adalah antara tradisi jahiliyah. Mungkin sampai sekarang enggak ada lagi, wallahu alam. Jadi mereka apa ni, tak benarkan orang masuk tempat ini, biasanya negeri dia ke atau sebagainya. Dia tak boleh masuk jalan ni, dia tak minta duit. Dia tak cukai, dia tak minta tol. Tapi dia minta apa? Sembelih. Dan sembelih dekat sini untuk siapa? Yuqarrib. Jadi lafaznya adalah hatta yuqarriba lahu syai'an. Yuqarriba lahu. Dia mengkorbankan sesuatu untuk patung itu, sesuatu. Tak kira apa sesuatu. Dan inilah maksud sembelih untuk selain Allah. Jadi mereka berkata kepada salah seorang daripada dua lelaki tadi yang nak apa ni, yang nak melepasi kaum ni, kampung ni, qarrib, sembelihlah. Dia kata, aku tidak ada sesuatu yang untuk disembelih. Maknanya apa dia? Kalau ada sesuatu dia akan sembelih. Tapi pasal tak ada benda, jadi dia tak adalah nak sembelih. Jadi mereka katakan, qarrib walau dhubaba, sembelihlah walau seekor lalat. Ambil seekor lalat tangkap, dia sembelih. Baik. Jadi mereka lepaskan dia. Dia apa yang berlaku? Fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Maka masuklah neraka kerananya. Ini zahirnya dia mati dalam keadaan demikian, yakni dengan tanpa bertaubat. Tanpa bertaubat. Jadi dia mati dalam keadaan syirik. So ini dalil jelas, siapa yang sembelih untuk selain Allah, syirik, masuk neraka. Walaupun ada kemungkinan dia masuk neraka sekejap, makan sekejap lah, maknanya sementara, lepas tu kemudian dia masuk syurga kerana masih beriman. Tapi zahirnya dia masuk neraka selama lamanya. Dan masuk neraka an-nara. An-nar asalnya bukan neraka, asalnya api. Jadi kita nak tafsirkan mana satu, dia masuk api atau dia masuk neraka? Kenapa? Sebab an-nar dalam syariat dah jadi apa? Dah tu perkara yang kita tahu, neraka di hari kiamat kelak, tempat orang-orang yang zalim, orang musyrikin dan kafirin. Walaupun boleh kita fahamkan apa, dia adalah api. Orang buat api bakar kat dunia. Kenapa? Sebab ada alif dengan lam dekat situ, an-nar, yang menunjukkan kepada api yang telah umum diketahui. Baik, tinggal seorang lagi. Jadi satu dah selamat lepas. Lihat bagaimana yang berlaku tu, lelaki yang mana satu? Yang lepas dulu, bukan yang mati dulu. Wa qalu lil akhar, mereka berkata kepada seorang lagi, sembelihlah. Dia kata, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak akan sembelih sesuatu kurban untuk selain Allah azza wa jalla. Jadi maknanya dia mengingkari menyembelih untuk selain Allah. Maknanya dia hanya sembelih, dia sembelih juga tapi untuk Allah sahaja. Jadi tak ada cerita pasal apa lalat ke tidak. Kenapa yang orang pertama ada option lalat? Sebab dia kata dia tidak ada binatang. Ya, orang kasih dia option lalat. Yang orang ni, kenapa dia orang tak offer dia lalat sebagai option? Sebab dia tak mau sembelih terus untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka pun memenggal lehernya. Maka dia mati. Tak sebutkan dia matilah. Tentulah dia mati kalau sembelih kepala. Maka dia masuk syurga. Kita lihat kuatnya iman orang yang kedua. Adalah. Jadi ini adalah antara hadis yang benar-benar harus kita hayati lah maknanya, tentang besarnya, pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan amat besar bahayanya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ia adalah satu perkara yang kecil sekali di mata kebanyakan orang. Sembelih lalat aja apa je. Lalat pun tak ada darah yang mengalir, betul tak? Lalat masuk dalam air minum teh tarik. Kita tinggal celup aja. Lepas tu kita apa? Telan kita, bang. Kita bang dulu, lepas tu kita telan. Tapi telan apa? Telan teh tu. Kalau nak. Lalat ni pasal. Baik. Jadi hati-hatilah. Kita akan cuba lihat orang yang mensyirikkan Allah SWT siang dan malam, doa pada selain Allah SWT, minta pada wali, minta pada nabi, sampai menangis-nangis dan sebagainya. Right? Ada yang menyembelih untuk selain Allah SWT, bukan lalat, bukan bapak lalat. Sembelih apa ni? Ayam bagus-bagus. Sembelih untuk bomo, sembelih untuk jin. Ayam hitam. Selalu hitam je lah. Kalau ada kambing hitam dan seumpamanya, agak-agak macam mana agak rusuh. Jadi hadis ini menerangkannya. Ada satu permasalahan ataupun ada beberapa permasalahan dalam hal ini. Sembelih untuk selain Allah ada dua macam. Yang pertama adalah sembelih ibadat. Sembelih ibadat maknanya kita sembelih untuk sedekah, sembelih untuk hari raya korban contohnya, sembelih nazar contohnya. Baik, yang ini kalau kita buat ini sembelih untuk selain Allah SWT sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, maka hukumnya apa? Kita katakan tadi syirik akbar. Kalau dia tak bertaubat, tak sempat nak taubat, dia akan masuk neraka selama-lamanya sebab Allah SWT tak ampunkan dosa syirik. Satu lagi jenis sembelih untuk selain Allah adalah sembelih adat. Tadi sembelih ibadat, ni sembelih adat. Sembelih adat ini adalah sembelih untuk kita makan. Ambil ayam, kita sembelih untuk apa? Untuk kita makan. Bukan nak dekatkan diri kita untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sembelih yang seperti ini, kalau kita sembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya macam mana? Kita sembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sembelih ini sebenarnya, sembelih adat ini, dia ada lima hukum lah. Seperti perkara yang mubah, yang halal, yang lain, yang harus. Dia boleh jadi wajib. Bila dia boleh jadi wajib, sembelih ayam ni, sembelih kambing. Bila ada orang nak mati kelaparan, kita tinggal makanan, tinggal ke ayam tu, kambing tu. Jadi kita kena sembelih kerana kasih pada dia. Kalau tak buat dosa. Kadang-kadang sunat, ada orang datang, betul tak? Kita nak jamu dia, sunat kita jamu. Apa, muliakan tetamu, sembelihlah ayam. Yang penting ayam sihat, tak ada virus. Dan kadang-kadang dia boleh halal je, harus saja untuk kita makan, nak beranak. Yeah? Dia boleh jadi sunat dengan kita niat tu lain lah. Kadang-kadang boleh makruh, kadang-kadang boleh haram, membazir. Kalau haram, kalau kita sembelih bukan untuk makan. Kita nampak ayam itu, kita ambil batu, kita apa? Plastik tak. Baca bismillah ya. Jadi yang itu haram. Jadi ada berapa jenis sembelihan? Dua. Satu sembelih ibadat, satu sembelih adat. Kemudian antara contoh sembelih ibadat itu yang fokus kita adalah sembelih untuk jin supaya jin tak kacau. Ya tak? Ataupun sembelih kerana apa ni, untuk mendekatkan diri kita kepada apa ni, kepada makhluk halus yang lain. Ataupun sembelih kerana merasmikan bangunan, ya tak? Disembelih kat depan pintu dia, eh. Tapi baca apa? Baca bismillah. Allah Akbar pun baca diri, ha, baca. Right? Tapi untuk apa? Untuk supaya rumah ni nanti besok selamat. Ataupun bangunan dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang sembelih di kubur. Untuk apa? Untuk mengagungkan orang di dalam kubur. Dan tentu tu syirik. Ini semua syirik akbar. Semua sembelihan kita kata syirik akbar. Sembelih waktu hari kelahiran seorang wali contohnya. Kenapa kita sembelih hari itu? Untuk mengagungkan wali tersebut. Untuk mengagungkan Nabi SAW. Kita sembelih pada maulid Nabi SAW. Kita punya niat kalau nak agungkan sahibul maulid, apa ni, birthday boy lah, ha, kita kata kan. Baik, maka itu adalah sembelihan bukan kerana Allah SWT hukumnya apa? Syirik akbar. Saya sebutkan empat tadi. Sembelih untuk jin, sembelih untuk apa ni, untuk binatang bangunan, untuk kubur, untuk birthday boy. Kadang-kadang macam ini boleh ingat. Baik, satu lagi adalah tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sembelih bukan kerana Allah antaranya adalah sembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Tadi dengan hati. Yang ini dengan perbuatan, dengan lidah. Ini sebut nama jin, nama wali, nama syaitan, nama apa-apa lagi, nama tuhan-tuhan lain contohnya. Itu tentu sekali lah zabhuri ghairillah, dia akan dilaknat. Baik. Dan dia akan apa ni? Dia akan keluar daripada Islam. Dan tidak menyebut nama Allah SWT ni punya panjang cerita dia. Satu lagi adalah orang yang menyebut, tidak menyebut nama apa-apa pun. Tidak sebut nama Allah, tidak sebut nama selain Allah SWT. Yang itu terdapat khilaf di kalangan ulama, boleh tak kita makan sembelihannya. Tapi niat dia adalah untuk Allah SWT. Itu cerita lain. Tapi kalau niat dia bukan kerana Allah SWT, apa pun dia buat, dia baca nama Allah SWT 10 kali ke, kuat-kuat macam mana pun, tetap adalah sembelihan syirik. Faham eh? Jadi kita lihat pada apa? Pada hatinya. Bahkan kalau dia tak sembelih pun, tapi dalam hatinya dia tidak mengingkari boleh sembelih untuk selain Allah SWT. Pada dia apa? Masih boleh sembelih selain Allah, tapi sembelih untuk selain Allah, tapi dia tidak ada, dia tidak buat, dia belum buat. Pun dia dah kafir. Kekufuran ni kadang-kadang belum lagi kita buat dah jadi kafir lah. Saya kata, kita kata solat tak wajib. Tahu solat tu perbuatan bodoh contohnya. Baik, haji ni membazir saja. Dia ingkar dalam hati. Walaupun dia masih solat, dia masih haji dan seterusnya, tetap dia telah terkeluar daripada Islam. Itu level pertama lah. Dia campur lagi, dia sembelih betul-betul untuk selain Allah. Dia baca nama selain Allah, tentulah bertambah-tambah lagi apa di syirik dan dosa ni. Baik, ada lagi lah sebahagian daripada pembahasan ini. Jadi kita lihat muka surat 271. Kita baca ini sebab terdapat khilaf di kalangan ulama tentang status hadis yang terakhir tentang lalat tadi tu. Ada ulama yang mendhaifkannya. Jadi kita baca, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Imam Ahmad rahimahullah berkata, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, Al-A'mash bercerita kepada kami dari Sulaiman bin Maisarah, dari Tariq bin Shihab, dia menyebutnya hadis marfu', yang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengeluar hadis ini adalah Imam Ahmad, tapi bukan dalam musnadnya, tapi di dalam kitab zuhudnya. Tariq bin Shihab ni adalah Al-Bajali Al-Ahmusi Abu Abdullah. Dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia seorang sahabat dan dia sebagai perawi hadis. Ini mengikut sebahagian ulama. Al-Baghawi berkata dia singgah dan tinggal di Kufah. Abu Dawud berkata dia bertemu Nabi dan tidak mendengar sabda dari beliau sama sekali. Jadi ada khilaf. Dia jumpa Nabi SAW tapi tak dengar apa-apa daripada Nabi SAW. Dia nampak saja. Al-Hafiz maknanya Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, dia jika memang benar dia bertemu Nabi SAW, maka dia adalah sahabat. Dan jika memang benar dia tidak meriwayatkan pun dari beliau, maka riwayatnya itu termasuk mursal sahabi. Mursal sahabi. Ini sahabat riwayatkan daripada Nabi SAW, tapi dia tak dengar langsung daripada Nabi SAW. Jadi dilepaskan. Kepada siapa itu dilepaskan? Itu isu dia. Ada ulama' tetap melemahkan mursal lah, mursal sahabi pun, sebab kemungkinan sahabat ini dengar daripada bukan sahabat, iaitu dengar daripada tabi'in. Dan tabi'in ni tak boleh 100% kita percaya. Kalau sahabat tak apa. Jadi kerana ada kemungkinan, maka mursal sahabi ini da'if kata mereka. Tapi yang benar adalah sahabat-sahabat tak akan, biasanya tidak meriwayatkan hadis kecuali daripada sahabat juga. Sebab tu mursal sahabi ni banyak ulama yang apa ni membolehkannya. Boleh. Hal itu diterima menurut pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Beliau wafat menurut ketetapan Ibn Hibban pada tahun 83 Hijrah. Jadi isunya pada siapa? Tariq bin Shihab. Ada kata dia sahabat, ada kata dia bukan sahabat, ada kata dia jumpa Nabi SAW tapi tak riwayatkan. Jadi macam mana pun insyaAllah hadis ini adalah hadis yang kuat. Sebenarnya hadis ini dia juga ada satu sanad lain lah. Sanad dia daripada Bukhari dan sebagainya. Hadis itu dikeluarkan daripada Bukhari. Bukhari satu perawi ini, dia adalah perawi yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam At-Tirmizi dan Ibn Hibban. Jadi sanad lain. Jadi sanad ini lebih kuat daripada sanad yang kita punya ni. Jadi insyaAllah hadis ini hadis yang boleh digunakan. Terdapat pembahasan lagi satu. Orang yang dibunuh minta maaf, orang yang menyembelih lalat tu, apakah dia menyembelih lalat tu terpaksa? Kalau dia terpaksa, bagaimana dia boleh masuk neraka kerana dia sembelih lalat? Kan orang kata tak boleh jalan melainkan kamu apa ni, kamu sembelih kan sesuatu. Dia kata tak ada sesuatu, sembelih lalat. Jadi mereka seolah-olah paksa dia. Jadi kalau dia dipaksa, macam mana dia boleh masuk neraka? Jadi sebab tu ada ulama mengatakan bahawa tidak ada dalilnya daripada dalil ini, daripada hadis ini. Ataupun ada yang mengatakan ini menunjukkan hadis ini lemah. Ini balik kepada pembahasan lemah ataupun kuatnya hadis tersebut. Jadi jawapannya adalah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita orang ini masuk neraka kerana lalat, kerana sembelih lalat. Dan kita tahu bahawa tak mungkin orang itu dah memang orang kafir sebelum dia masuk neraka tu. Sebab kalau dia dah masuk neraka, tak payah nak cerita bahawa dia masuk neraka kerana sembelih lalat. Dia tak sembelih lalat pun dia akan masuk neraka. Jadi menunjukkan bahawa sebelum itu dua-dua lelaki ni adalah orang yang beriman. Jadi dia beriman, jadi dia kafir sebab dia sembelih lalat. Kemudian dia dipaksa tak? Jawabnya tidak dipaksa, walaupun dia punya setting macam apa? Macam dipaksa. Tapi hakikatnya dia tidak dipaksa, dia sembelih sengaja untuk lepaskan diri dia ke sana. Dan dia sembelih, dia tahu dia sembelih kerana patung tersebut. Baik. Jawapan yang kedua, ada yang mengatakan bahawa ini adalah cerita untuk apa ni, cerita kaum sebelum umat kita, iaitu kaum Bani Israel. Dan syariat Bani Israel lain dengan syariat kita. Syariat kita kalau kita terpaksa, dimaafkan. Kita kalau buat sesuatu terpaksa, dimaafkan. Tetapi di dalam syariat Bani Israel, mereka tidak dimaafkan jika mereka dipaksa. Tak dimaafkan sebab syariat mereka berat. Ini dijawab oleh sebahagian ulama. Jadi orang ni dipaksa, ya betul dia dipaksa, tapi dia tak dimaafkan. Jadi kalau dipaksa tidak dimaafkan, orang yang sengaja sembelih untuk selain Allah lagilah tak dimaafkan. Itu maksudnya. Jadi kita sebutkan jelah pembahasan ulama tentang hal ini. Tapi yang benar dia insya-Allah orang ini tidak dipaksa. Nah. Dia tahu apa yang dia buat. Dia sadar bahawa dia nak lepas dari situ, dia kena juga sembelih apa pun. Kalau tidak dia akan apa ni? Akan dibunuh. Boleh. Ada apa persoalan? Kita ada lagi seminggu ke tak? Ada. Ya, kita ada setengah jam. Kita nak bahaskan tentang satu perkara yang sedang berlaku ataupun telah berlaku baru-baru ni lah, iaitu tentang sambutan apa dalam bulan ni, bulan apa, bulan Syaban, sambutan pertengahan bulan Syaban. Baik, jadi mungkin kita dah tahu. Baik, saya pun biasanya tak cerita pasal benda ni lah. Baik, tapi nanti kita ceritakan kenapa kita ceritakan lah. Jadi kita tahu bahawa masyarakat seantero dunia, bukan hanya di Asia Tenggara ataupun di negeri kita saja, mereka menyambut malam Nisfu Syaban. Baik, dan mereka berdalilkan dengan beberapa hujah, beberapa dalil. Kebanyakannya ada daripada sudut hadis. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perbezaan sambutan Nisfu Syaban dengan sambutan-sambutan lain seperti sambutan Maulid Nabi. Maulid Nabi memang confirm tak ada hadis pun. Tapi Nisfu Syaban ada. Ya tak? Nah. Isra' Mi'raj tak ada hadis pun. Tapi Nisfu Syaban ada. Bukan satu dua, tapi ada beberapa buah hadis. Jadi sebab itu apa ni, perlulah disebutkan dalil-dalil mereka. Ya, yang pertama adalah hadis bahawa Aisyah radhiyallahu anha pada satu malam, ini malam Nisfu Syaban, beliau bangun nampak Rasulullah SAW dah tak ada kat dalam rumah. Jadi dia pun keluar, dia cari Rasulullah SAW. Dia jumpa Nabi SAW sedang berada di mana? Di kubur Baqi'. Bukit tak berapa jauh daripada rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun perasan Aisyah radhiyallahu anha, dan dia bertanya pada beliau, kunti takhafina an yahifallahu alaiki wa rasuluh, bukan kau takut kau akan ditinggalkan ataupun dikhianati oleh Allah dan Rasulnya? Ya Aisyah, maka jawab Aisyah, zanantu annaka ataita ba'da nisa'ik, aku tadi ingatkan bahawa engkau dah keluar ni nak pergi mendatangi sebahagian isteri engkau yang lain. Jadi jealous dia satu macam, jadi cari dia, mana boleh ni malam aku. Oh, maka Rasulullah SAW pun jawab, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Syaban ila samai dunya fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala turun pada malam Nisfu Syaban ke langit dunia, maka dia mengampunkan dengan bilangan yang lebih banyak daripada bulu ghanam kalb, apa tu, kambing ada sejenis kambing. Tanah mekal. Walaupun terjemahan dia kambing anjing, tapi dia ada jenis kambing. Jadi bulu dia banyak. Tapi Allah SWT pada malam Nisfu Syaban mengampunkan jumlah orang yang lebih banyak daripada bulu kambing tersebut. Jadi hadis ini antara hadis yang mereka gunakan, hadis ini riwayat oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Tirmizi. Dan Imam Tirmizi selepas meriwayatkan hadis ini, dia menukilkan Al-Bukhari. Al-Bukhari telah mendhaifkan hadis ini. Dan begitu juga hadis ini riwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Ilalul Mutanahiyah. Al-Ilalul Mutanahiyah maknanya apa? Penyakit-penyakit yang tak henti-hentinya. Penyakit apa yang tak henti ni? Tentang apa? Tentang hadis, tentang sanad. Jadi dia ada kitab Ibnu Jauzi, ulama yang masyhur. Jadi ini menunjukkan bahawa hadis ini kalau dah dilemahkan oleh Bukhari, Bukhari kita tahulah siapa, dia imam ulama hadis. Dan menunjukkan hadis ni hadis yang yang lemah. Tapi saya tak sempat nak periksa apa ni sebab dia lemah. Okay. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Ali radhiyallahu an, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka solatlah pada malamnya dan puasalah pada siangnya. "Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya." Sesungguhnya Allah pada hari tersebut, pada malam tersebut akan turun apabila terbenamnya matahari, ini waktu maghrib, ke langit dunia. Maka Allah akan berfirman, "Ala min mustaghfirin fa'afiralah, ala min mustarziqin fa'arzuqalah, ala min mubtalan fa'u'afiyah, ala kada hatta yatlu'al fajr." Adakah siapa yang ingin meminta ampun, maka aku akan mengampunkannya. Ada tak yang meminta rezeki pada malam ini, maka aku beri rezeki padanya. Ada tak yang sakit, maka aku akan menyihatkan, menyembuhkannya. Ada demikian-demikian sampailah terbit subuh. Jadi hadis ini daripada Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah lagi. Dan tentang hadis ini terdapat beberapa penyakit. Yang pertama dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Ibnu Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah. Dan beliau ini telah dihukum oleh ulama hadis, antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal guru pada Imam Bukhari. Begitu juga dengan Yahya bin Ma'in rahimahullah, bahawa orang ini Ibnu Abi Sabrah ni kana yada'ul hadis. Dia biasa apa? Memalsukan hadis. Itu penyakit hadis ni. Kalau tidak nampak memang cantik. Hadis cantik kan? Bila malam nisfu Syaban Allah turun, bila tergenang matahari, terbenam matahari, dia akan berkata ke langit dunia, dia kata gini gini gini gini. Memang cantik. Tapi perawinya termasuk orang yang dituduh berdusta. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain daripada mereka, antaranya Ibnu Rajab. Dia mengatakan bahawa isnadnya dhaif. Begitu juga dalam takhrij kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dan lain-lain lagi. Berkata Syekh Albani rahimahutaala, sanad hadis ini disepakati mujma' ala dhaifihi. Disepakati ijma' bahawa isnadnya mauduk, bukan daif lagi, mauduk sudah. Tahu mauduk? Mauduk maknanya palsu lah, dipalsukan. Dipalsukannya dibuat-buat sanadnya. Dan begitu juga dibuatkan matan dia. Dan hadis mauduk dalam kategori hadis lemah. Dan dia di mana? Di paling bawah sekali, paling teruk punya kelemahan. Baik, sengaja kita sebutkan ni, dia hadis yang paling teruk punya lemah. Dan ada hadis lain iaitu daripada Ikrimah, tapi ini bukan hadis. Ikrimah seorang yang mentafsirkan hadis. Beliau telah diriwayatkan daripadanya bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalam awal surah Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundhirin, fiha yufraku kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin. Sampai habis ayat. Demi kitab yang nyata, sesungguhnya kami telah turunkannya, yakni Al-Quran, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh barakah. Dan sesungguhnya kami memberi ancaman, dan di dalamnya yufraku kullu amrin hakim, dibahagikan, diputuskan semua urusan yang bijaksana. Amran min indina, urusan-urusan daripada kami, yang ini satu malam tu akan diputuskan semua benda, ditakdirkan semua benda daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mursilin, sungguh kami memutuskan. Jadi kata Ikrimah, inna hadhihi lailata hiya lailatun nisfi min Sya'ban. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi ini menunjukkan bahawa malam ini adalah malam yang apa? Diturunkan Al-Quran, diputuskan takdir dan sebagainya. Baik. Dan satu lagi hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW, inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah SWT melihat pada malam nisfu Sya'ban, ataupun turun pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampunkan semua hamba-hambanya, semua ciptaannya, melainkan dua orang, iaitu musyrik dengan musyahin. Ini orang yang sedang berkelahi dengan saudaranya, ada musyahana. Selain daripada musyrik, selain dengan orang bertengkar ni, Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Masya Allah. Dan ini menunjukkan fadilatnya nisfu Sya'ban. Dah berapa dah? 5. Bukan 4. Pertama hadis Aisyah yang kat kubur bakit. Yang kedua tentang apa? Ali radhiyallahu anhu suruh puasa dan solat pada malamnya, puasa siangnya. Hadis Abu Musa, Allah ampunkan apa ni? 6. Hadis Abu Musa ni Allah ampunkan apa ni, semua orang selain daripada dua orang yang musyrikin dengan musyrik dengan musyahin. Dan riwayat daripada Ikrimah. Dan mereka juga mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban inilah malam diubahnya kiblat daripada menghadap ke Baitul Maqdis kepada menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Jadi ini apa ni, ada riwayat-riwayat ni. Baik. Jadi mereka mengatakan cara kita menghidupkan nisfu Sya'ban ini ada khilaf juga. Satu, kita ramai-ramai pergi masjid. Kita pakai pakaian yang baik-baik. Kita pakai, kita asap-asap tempat masjid tu, apa, kita pakai minyak wangi, kita pakai pakai celak mata, dan kita berdiri di masjid. Maknanya kita solat qiyam di masjid beramai-ramai secara berjemaah. Ini adalah perbuatan sebahagian orang, sebahagian tabi'in. Dan sebahagian daripada mereka, tak boleh kita pergi masjid ramai-ramai, makruh. Tak boleh berkumpul di masjid. Tapi kita kalau solat, kita solat sendiri-sendiri, jadi di rumah. Itu cara kita hidupkan malam ini. Ini pendapat Imam Auza'i, Ibn Rajab dan As-Suyuti. Maknanya mereka setujulah bahawa boleh sambut nisfu Sya'ban, boleh beribadat secara khusus pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ini adalah hujah-hujah mereka. Baik. Pendapat kedua mengatakan bahawa tidak boleh sambut nisfu Sya'ban. Kenapa? Sebab mereka kata tidak ada hadis, tidak diriwayatkan satu hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Nabi SAW tak pernah buat. Sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman tak pernah buat. Yang diketahui buat hanyalah sebahagian tabi'in yang bermula daripada negeri Syam. Kebanyakan orang Hijaz di Madinah, Mekah tak buat. Bahkan tak ada pun yang buat. Semua mengatakan ini bid'ah. Kecuali orang daerah mana? Daerah Syam. Yang penting ada khilaf atau tak ada khilaf. Jadi satu lagi syubhat dia adalah, ini ada khilaf di kalangan salaf. Kita kira salaf, ada tabi'in. Jadi ini satu ujian bagi bagi mereka yang belajar agama. Kalau yang lain-lain tu senang aja, memang tak ada dalil, tak ada khilaf pun. Pasal tak ada, tak pernah buat pun. Maulid Nabi bila 400 hijrah dilakukan di Azhar oleh apa ni pemerintah Syiah Fatimiyah. Itu jelaslah. Tapi kalau di Suhu Syaban dari dulu orang dah pernah buat. Baik. Tapi dulu-dulunya pun tak adalah sampai zaman sahabat-sahabat tak pernah buat. Generasi yang awal tak pernah buat. Baik. Jadi mereka mengatakan tidak ada hadis. Tapi tadi semua hadis bukan hadis. Jadi mereka katakan tu semua bukan hadis sahih. Jadi antaranya kita dah sebutkan Bukhari menda'ifkannya, ada perawi yang dituduh apa? Berdusta, Ibn Abi Sabrah. Dan hadis Abu Musa tadi, hadis Abu Musa adalah hadis Allah mengampunkan semua makhluknya, yani hamba-hambanya kecuali musyrik dengan orang yang berkelahi ni. Hadis ini juga diriwayatkan Ibn Majah. Dan kata Al-Busiri, pensyarah kitab Ibn Majah, dia kata isnadnya da'if li da'fi ibni Lahi'ah wal Walid ibni Muslim. Jadi ada dua perawi yang penyakit. Yang pertama Abdullah ibn Lahi'ah. Kenapa dia penyakit? Kerana ibnu Lahi'ah ni dia akhir hidup dia ikhtalab, dia mencampur aduk. Jadi ah? Nyanyuk. Nyanyuk. Jadi dia punya riwayat ini ditolak. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahawa baik, dia nyanyuk. Boleh kita tahu tak bila dia nyanyuk? Dia start nyanyuk. Tahun berapa? Siapa yang riwayatkan hadisnya pada tahun yang sebelum dia nyanyuk, kita ambil lah. Yang selepas tu kita tinggalkan. Ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Tapi sebagian ulama kata tak boleh terus, tak boleh pastikan. Yang penting ada kelemahan lah. Tetapi dia ada penyakit kedua, iaitu Al-Walid ibn Muslim. Nama dia siapa? Al-Walid ibn Muslim. Kalau awak boleh hafal, nama ni bagus. Bukan pasal apa, pasal dia bagus. Pasal dia lah contoh yang tak bagus. Dalam mustalah hadis, ada satu bab namanya Mudallis. Hadis yang terdapat perawi mudallis ni dikategorikan sebagai hadis lemah. Baik. Dan mudallis ni apa maknanya? Mudallis maknanya kita sembunyikan sesuatu, kita nampakkan yang sebaliknya. Seolah-olah macam kita baru accident, kereta remuk macam nak apa, kita ketuk lebih kurang, mesti remuk teruk ni, kita spray cantik-cantik. Nampak cantik ke nampak tak baik? Nampak cantik. Lepas tu kita jual tak bilang, nampak macam baik, orang ingatkan dia baik, tapi sebenarnya dia rusak. Jadi ini adalah mudallis. Dosa tak? Dosa. Tapi dia buat ni untuk hadis, lagilah dosa. Tapi mudallis ni dia banyak. Yang pertama, nak kena tulis sebenarnya kalau nak terangkan. Dia satu kali, yang pertama lah tadlisul isnad. Maknanya dia dalam sanadnya tu dia hilangkan sanad. Dia hilangkan perawi. Yang mana dia tak favorite, dia apa? Dihilangkan. Dan satu lagi dia tadlisul syuyukh, maknanya dia sebutkan syekh tu dengan nama yang orang tak kenal. Kalau Abu Hurairah tu orang kenal. Jadi dia tak nak sebut Abu Hurairah, dia sebut Abdul Rahman contohnya. Jadi orang yang siapa entah dia. Tapi Abu Hurairah tak ada masalah lah. Jadi biasanya perawi ni perawi yang orang tak suka, perawi yang lemah. Jadi kalau dia sebut nama dia, nama perawi ni, itu orang kenal. Ini hadis kau lemah. Dia tak nak hadis dia lemah. Dia nak nampak hadis dia cantik, kuat. Jadi dia kasih nama lain. Nama dia betul juga, dia tak bohong. Tapi nama ni nama macam tak familiar. Kadang-kadang dia sebutkan tadlisul balad. Orang ini dia kata dari Al-Bukhari. Oh nampak, oh Bukhari riwayatkan hadis ni. Tapi sebenarnya Bukhari yang apa ni? Yang main asap. Pasal Bukhara tu maknanya apa asap? Dia tukang apa, ada asap-asap dengan benda ke apa? Dan ni sebenarnya apa, perawi yang apa ni, yang lemah. Tapi nampak macam apa? Nampak macam kuat. Yang penting dia tak bohong. Yang penting dia tak bohong. Tapi sebenarnya bohong jugalah kan. Tapi dia tak teruk sangat. Dia ada sebab-sebab tertentu. Dan satu lagi adalah tadlisul ataf. Maknanya tadlisul ataf, dia kata aku dapat telah mendengar daripada si fulan dan si fulan, si fulan dan si fulan. Tapi yang dia cuma dengar betul-betul cuma daripada satu orang. Dia tambah lagi satu nak kasi kuatkan hadis. Satu lagi dia tadlis, dia apa ni, sukut. Aku telah mendengar daripada, terus dia diam. Lepas tu baru dia cakap. Kenapa dia cakap macam ini? Dia ada benda yang dia sembunyikan dekat situ. Ni kalau nak terangkan panjang lebar. Dan yang kita nak ceritakan ni, si Al-Walid Ibn Muslim ini, dia tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah maknanya dia gugurkan seorang perawi yang bukan syekh dia. Guru dia, dia tak gugurkan. Tapi guru tu punya guru dijatuhkan. Dan dia put apa ni sebagai replacement apa? Guru lain. Guru yang dia jatuhkan ni siapa? Guru yang lemah. Dia akan masukkan guru yang kuat. Tapi orang kalau baca, memang betul lah, ni memang anak murid dia, ni anak murid, ni anak murid dia, semua sama je. Jadi nampak semua fiqah an fiqah, semuanya apa ni, orang yang baik, baik, baik, baik, bagus je. Susah orang nak nampak. Jadi ni beza dengan hadis terputus, hadis mursal putus. Sebab orang dah tahu memang dia ni tak dengar daripada syekh ni. Tapi kalau yang mudalis ni, orang tahu dia dengar daripada dia. Dia dengar daripada dia, dengar daripada dia. Tapi lah sebenarnya dia tidak dengar. Jadi tadlis ni antara apa ni, antara penyakit yang berbahaya dalam hadis. Dan seburuk-buruk jenis tadlis adalah tadlis yang tersebutkan yang terakhir, iaitu tadlis taswiyah. Maknanya dia gugurkan bukan syekh dia, dia gugurkan guru lain. Dan Walid bin Muslim dia favorite buat pada siapa? Syekh. Syekh dia adalah Al-Auza'i. Dia berguru dengan syekh yang bagus, iaitu Al-Auza'i. Tahukah siapa Imam Al-Auza'i? Tapi Imam Auza'i ini riwayat daripada banyak orang. Ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi dia akan jatuhkan yang lemah, dia akan put in place apa ni, yang kuat-kuat. Jadi hadis nampak cantik. Orang dapat tangkap ke tidak? Orang dapat tangkap. Orang dapat tangkap, orang interrogate. Kenapa kau buat macam ini? Dia kata aku malulah nak apa, letakkan perawi yang lemah. Nanti nampak Imam Auza'i guru aku ni meriwayatkan daripada perawi yang lemah. Jadi aku letakkan perawi yang bagus daripada dia, kepada dia. Jadi orang kata, mana kau boleh buat macam ini? Ini kau telah buat salah. Tapi dia tak ada, dia degil juga. Jadi bila gitu orang semua dah tahu kedudukan dia, nampak nama dia je, habis. Tadlis. Dia apa ni, tak boleh pakai. Nama dia Walid Ibn Muslim. Satu lagi Baqiyatul Nawawiyyah. Jadi ini perawi ni ada dalam hadis apa? Hadis Abu Musa Asy'ari akan diampunkan semua orang melainkan musyrik dan musyahin pada, yang orang yang berkelahi pada malam Nisfu Sya'ban. Baik. Tentang riwayat Ikrimah tadi, jelas dia adalah, pertama dia bukan hadis pun, dia tafsir. Kemudian tafsiran ini bersalahan dengan nas Al-Quran. Tak payah nak pakai hadis lagi, Quran dah tertolak dia. Sebab Quran kata inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkannya dalam malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada alfu syahr, seribu bulan. Kemudian Quran turun pada bulan apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Baik. Jadi pendapat ni lemah. Tapi mereka ni akan gunakan, ini akan keluar kat internet ni. Email-email masih keluar ni semua. Tu yang buat antara sebab kita terpaksa juga cakap. Dan yang terakhir tu kita sebutkan adalah malam Nisfu Syaban, malam ataupun hari apa, diubahnya kiblat. Sebenarnya ada 9 riwayat tentang bila ubah kiblat. Dan tak ada riwayat yang betul-betul pasti bahawa dia berlaku pada malam ni ataupun pada hari ini. Jadi macam mana awak boleh jadikan dia sebagai hujah atau anak apa ni? Nak baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Okay. Kata Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala. Ibn al-Arabi ni dia ulama maliki ya, seorang ulama tafsir. Dan dia mensyarahkan kitab Tirmizi. Dia berkata, laisa fi lailatin nisfi min sya'ban hadithun yusawi sama'ahu. Tidak ada hadis kenaan dengan nisfu sya'ban, satu hadis yang menyerupai, menyamai pendengarannya. Maknanya semuanya lebih indah khabar dari rupa lah, kita katakan. Hadis ada, tapi tak ada yang apa ni, yang sama dengan apa yang kita dengar. Semuanya lemah. Dan berkata Abu Syama dalam menulis kitab Al-Bid'ah Al-Hawadith, dia berkata, telah berkata Al-Hafiz Abu Al-Khattab Ibn Dahiyah Ibn Khalifah Al-Kalbi, ini seorang ulama hadis yang masyur tahun 633 Hijrah. Dalam kitab, dia tulis kitab khas tentang riwayat-riwayat Nisfu Syaban. Dari dulu orang dah tulis pasal Nisfu Syaban, ulama hadis tahu sebenarnya. Baik. Dan dia berkata, qala ahlu ta'dili wa tajrih laisa fi hadithi laylatin nisfi min Syaban hadithun yasih. Berkata ulama jarh wa ta'dil, ulama hadis lah, tentang perawi dan sebagainya, tidak ada hadis tentang malam Nisfu Syaban hadis yang sahih. Ini kira kata muktamad. Khulasanya aku dah kaji-kaji, dia dah tulis satu kitab ni, semua riwayat tentang Nisfu Syaban ulama hadis, tak ada satu pun yang sahih. Maknanya semuanya lemah. Kemudian Ibnu Rajab rahimahu ta'ala, ini zaman sekarang, ini tradisi halakah ni, dia tengah bawa benda ni sebenarnya. Jadi dia bawa nukilan daripada Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab adalah seorang ulama salaf. Baik, dia mensyarah kitab hadis 40. Dia mazhab Hambali. Baik, ulama masyhur. Dan seorang muhaddis. Dari kitab namanya Lataif Ma'arif, dia bawakan pendapat-pendapat, dia bawakan hadis-hadis. Dan akhirnya dia kata apa ni? Yang tadi kita cakap, dia termasuk Imam Auza'i, kita boleh hidupkan malam ni tapi sendiri-sendiri kat rumah. Jangan buat secara berjamaah. Betul tak? Tapi dia sendiri kata bahawa ahadithuhu da'if. Hadis-hadis ni tu Syaban da'if. Tapi dia buat sendiri-sendiri. Itu yang pelik. Di sinilah kita akan diuji fitnah. Nak ikut ulama' ke nak ikut hujah? Yang ni ikut dalil. Orang awam biasa-biasa memang orang tak tahu ni semua. Baik, bila kita berdepan dengan diorang, diorang sekarang dah bawa benda macam ni. Kali ni diorang buka baca, tak tahu orang betul-betul baca ke, diorang tengok terjemah ke, wallahu alam. Tetapi jangan terlupa, pertama sekali hadis itu dia sendiri, yakni Ibnu Rajab sendiri telah menghukumkannya sebagai dhaif. Tapi dia pilih apa? Untuk mengamalkan sendiri-sendirian. Jadi sebab itu kata Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, pilihan Ibnu Rajab ini pilihan gharibun dhaif, pilihan yang ganjil dan lemah. Ulama membetulkan ulama, tak salah kita betulkan ulama. Sebab apa? Ikut kau sendiri kata hadis ni lemah. Dan ikut kaedah tak boleh beramal dengan hadis lemah, hadis dhaif, hadis lemah. Macam mana boleh beramal dengan hadis ini? Baik. Kemudian kalau kita baca betul-betul Lataif Ma'arif kitab Ibn Rajab ini, kita akan dapati bahawa Ibn Rajab menyebutkan sebab tabi'in-tabi'in yang hidupkan malam ni adalah riwayat-riwayat yang sampai pada mereka tentang kelebihan Nisfu Syaban daripada Bani Israel. Yang ni Israeliat. Kan kita buat tafsir Ibn Kathir kan banyak Israeliat. Mereka dengar riwayat-riwayat ini, jadi mereka gunakan riwayat-riwayat ini. Jadi Ibn Rajab dah terangkan sebab mereka apa ni amalkan tu, yang ni daripada riwayat Israelah. Israel tak boleh pakai riwayat Israelah, tak boleh digunakan sebagai hujah. Tapi akhirnya dia sendiri kata boleh hidupkan apa tu malam ini. Jadi kita pergi sekarang, kita tak nak pergi pancung, kita bukan pancung pun lah, kita tak mau tolak orang-orang yang amalkan gini-gini, ustaz-ustaz ke apa. Kita terus pergi kepada sumbernya, siapa sebenarnya yang diikut, apa hujah dia. Kita buka, kita lihat hujah dia, kita ambil dari situ. Ini cara akademik sebenarnya, bukan emosi. Emosi dia tu buat satu dunia, buat seantero dunia buat. Nah, tu kalau dah cerita macam itu, payahlah nak berbual. Jadi awak ambil daripada mana, kitab mana, siapa ulama dia. Okey. Jadi kita tahu bahawa, kita iktiraf bahawa dia ada apa, ada khilaf di kalangan ulama Auza'i dan sebagainya. Tapi apa hujah mereka, apa hadis mereka? Kita bawakan semua hadis-hadis dia, semua lemah. Baik. Maka baki satu, kita satu masalah, iaitu kaedah yang mereka gunakan dalam bab ini, iaitu boleh beramal dalam fadail amal dengan hadis lemah. Hadis lemah tak boleh beramal dengannya. Betul, itu kalau hukum akam, halal haram, tak boleh. boleh pakai. Hadis ni hadis lemah. Kalau akidah tak boleh pakai. Tapi kalau fadail amal atau fadail amal, ala kelebihan-kelebihan amalan, boleh. Mereka kata ulama-ulama pakai ni kaedah. Jadi ini sebenarnya satu cerita yang panjang tentang hukum beramal dengan hadis daif dalam fadail amal. Jadi kita kena bahaskan sedikit. Saya akan ringkaskan. Pertama, hukum beramal dengan hadis fadail amal ada khilaf. Ada khilaf. Boleh ke tak boleh? Jadi kita ragu-ragu, boleh ke tak boleh? Kita belum yakin lagi. Sebab tak ada dalil yang betul-betul kata boleh. Dan mungkin tak ada dalil yang betul-betul kata tak boleh. Tetapi kita ada satu asal yang yakin bahawa hadis daif tidak boleh jadi hujah, tidak boleh diamalkan dalam apa? Akidah dan hukum mahkam. Jadi sekarang awak ada asal, awak ada yakin. Jadi macam mana? Cara nak tarjih dia senang je. Kenapa tak boleh beramal dengan hadis daif dalam akidah dan akam? Sebab dia daif. Senang jawab dia. Sebab dia daif. Daif maknanya dia tidak sabit daripada Rasulullah SAW. Walaupun bukan 100%, dia tak mesti 100%. Tapi kita dah berat sangka bahawa ni lemah. Ni bukan daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW larang kita daripada apa? Meriwayatkan hadis lemah. Apalagi nak beramal, riwayatkan tak boleh. Siapa haddatha anni hadithan yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Dalam Sahih Muslim mukaddimahnya, siapa yang meriwayatkan daripadaku satu hadis yang dia sangka, belum dia tahu lagi, dia sangka ini adalah lemah, maka dia salah seorang daripada dua pendusta. Satu orang yang beramal meriwayatkan, satu dia apa ni, dia sampaikan. Dia sampaikan. Jadi dua pendusta tu macam mana, sama dia betul-betul dusta ataupun dia bawa dusta daripada orang lain. Jadi macam mana pun dia salah satu daripada dua pendusta. Dia mereka tak boleh beramal dengan hadis lemah. Baik, jadi hadis lemah tak boleh digunakan dalam akidah dan hukum. Mesti nak kena hadis sahih. Semua orang sepakat. Jadi ini ittifaq, ini ijma'. Sebab dia dhaif. Jadi sebagaimana kita katakan, kesimpulannya, sebagaimana tidak boleh, kita katakan begini, tidak boleh beramal dengan hadis daif dalam fadail amal, sebagaimana tak boleh beramal dengan hadis daif dalam hukum ahkam dan akidah, dijami' dengan apa ni, dengan apa ni dah masuk bab kias ni. Sebab apa? Kedua-duanya lemah. Cerita dia apa? Dua-duanya lemah. Saya dah penat dah semuanya. Jadi senang cerita apa? Kenapa tak boleh amal dengan fadail amal? Pasal dia lemah. Apa beza dia dengan hukum ahkam dan akidah? Baik. Kemudian taruhlah boleh beramal. Ada syarat atau tak ada syarat beramal dengan fadail amal? Takkan tak ada syarat? Kalau tak ada syarat, tak payah nak pergi bahaslah perawi ni lemah, perawi ni siqah, hadis ini lemah, hadis palsu, semua boleh amal apa? Janji fadail amal, amal saja. Jadi sebab itu ulama meletakkan syarat, hendaklah kelemahan hadis tersebut tidak teruk. Tidak apa? Tidak teruk sangat. Kalau teruk sangat, tak boleh pakai. Jadi di sini dikajikan hadis-hadis tadi yang teruk-teruk adalah maudhu, dan itulah hadis yang paling utama sekali untuk mereka, hadis Ali tadi. Sebab dalam dia ada apa? Perintah untuk puasa siang hari, solat malam hari. Yang lain semua cuma cakap pasal apa? Kelebihan malam tersebut Allah ampunkan dan sebagainya. Sebab itu kalaulah sahih pun hadis-hadis yang menerang kelebihan nisfu Syaban, kita katakan tiap-tiap malam Allah SWT turun ke langit dunia selepas sepertiga yang terakhir, dan Allah akan firmankan benda-benda yang sama juga. Kenapa awak tak tiap-tiap malam ni baca Yasin 3 kali? Awak makan nisfu Syaban, makan apa? Makan macam malam nisfu Syaban dan sebagainya, doa dan seterusnya. Dan mereka katakan terdapat kaedah apabila terdapatnya, tidak semestinya bila terdapatnya satu fadilat untuk sesuatu waktu atau tempat, bahawa disyariatkan untuk kita mengkhususkan ibadat pada waktu ataupun di tempat itu. kita kena tunggu apa ni, ada izin khusus daripada syariat untuk beramal di tempat itu, untuk beramal pada waktu itu. Hari Jumaat, hari yang mulia, hari yang istimewa. Tapi dilarang kita puasa, khususkan puasa pada hari Jumaat, melainkan ada sebelum atau selepas. Ataupun khususkan qiyamul lail pada malam Jumaat. Menunjukkan apa? Bukan mestinya di hari yang mulia, malam yang mulia, kita khususkan sesuatu ibadat. Jadi itu kaedahnya. Kalau kita buat demikian, maknanya kita dah pandai-pandai mengada-adakan sesuatu atas nama agama. Itulah yang dinamakan bid'ah. Jadi lain-lain riwayat tadi, sama ada dia inqita' ataupun yang macam tadilah, ada tadlis, taswiyah dan sebagainya. Baik. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menghukumkan hadis-hadis menerangkan kelebihan nisfu Syaban sebagai hasan li ghairihi. Sebagai hasan li ghairihi. Maknanya dia baik, boleh pakai, tetapi bukan sendirinya. Pasal dah banyak-banyak sangat riwayat, dia boleh naik jadi tinggi. Jadi asalnya semuanya lemah, tapi lemahnya tak teruk sangat. Jadi dia boleh dikuat-kuatkan dengan apa ni, dengan riwayat-riwayat yang serupa. Sakit sama sakit boleh apa ni, boleh kuat. Faham? Tetapi tetap beliau mengatakan tidak bermakna kalau ada fadilat sesuatu hari bahawa kita disyariatkan untuk apa, untuk mengkhususkan ibadat pada hari tersebut. Walau bagaimanapun, telah saya terangkan tadi, ini bukan satu perkara yang ittifaq. Ulama-ulama Saudi tetap mengatakan bahawa semua hadis-hadisnya lemah, tak boleh naik sampai hasan li ghairihi. Antara sebab ini tadi kita dah sebutkan, perawi-perawi. Hadis palsu tadi, antara hadis lemah yang terlampau lemah kan, dan mengikut kaedah dia tak boleh naik jadi hasan li ghairihi. Kita ada kaedah sebenarnya, tak boleh naikkan hadis yang lemah sangat jadi hasan li ghairihi. Yang nak naikkan kepada hasan li ghairihi ni, hendaklah lemah dia tak teruk sangat, kemudian dia ada beberapa riwayat yang lain, jadi dia boleh kuat menguatkan dia boleh katakan syawahid, dia boleh katakan kadang-kadang mutaba'at dan sebagainya lah. Jadi dia baru boleh kuatkan. Jadi dia tak teruk sangat. Sebab dia macam demam sikit, sesama sikit, masih boleh jalan lagi lah. Alah, tolak-tolak-tolak masih boleh jalan kalau ramai-ramai, masih boleh angkat lagi lah. Tapi kalau yang dah teruk macam tadi, ada perawi Ibnu Abi Sabra, pendusta hadis, dia dah kira apa, sakit nak mati lah. Dah sampai sakit otak dah tak ada apa, cuma otak dia dah tak fungsi, yang apa, jantung dia bergerak, brain dead, maradul maut. Ini kalau buat wasiat semua tak boleh pakai, dah terlampau lemah sangat, dah ICU. Kalau kita faham konsep ni, lemah macam ini, ulama tak benarkan dia apa ni, dia tak boleh dikuatkan lagi. Dia tak boleh kuatkan, tak boleh inject apa lagi, nak guna apa, nak inject vitamin apa, ubat, dia tak boleh, dia dah nak tunggu mati je. Kalau dia tak mati, faham? Sebab itu wujuduhu ka'adamihi. Wujudnya hadis macam ni, teruk sangat ni, macam tak ada. Jadi diorang kalau nak kuatkan puasa pada siang nisfu Syaban, solat pada malam nisfu Syaban, diorang tak ada hadis lain. Ini saja hadis dia. Yang lain tentang fadilat. Okey. Jadi yang kita terangkan tadi sebenarnya penuhlah dengan nukilan daripada kitab tu, kitab ni dan seterusnya kan. Tapi sekurang-kurangnya saya berikan apa tadi, kaedah-kaedah dalam dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis. Jadi kalau betul-betul kita apa di dalam halaqah, dalam tradisi halaqah, kita mesti dah buka apa, kitab-kitab macam ni kan. Sebab ni kitab-kitab tradisional. Akhirannya bila kita bawakan benda ini, dia tak setuju. Dia bawa syekh dia daripada sana punya kan, dia bawa syekh dia, kata boleh pakai. Ulama ni kata boleh, ulama ni kata boleh. Tak ada hujah, dia cuma kata apa, dia ni riwayatkan kat dalam kitab dia apa, dia ni riwayatkan dalam kitab dia. Ibnu Rajab tadi kata boleh apa, ni boleh. Jadi cerita dia semua apa, orang-orang. Waktu kita selalu cakap dengan mereka, Allah SWT berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kamu bersekata dalam satu perkara, apa juga perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Ini kamu kembalikan kepada itu, pada dia, pada dia, pada dia. Ulama' ni tidak maksum, mereka buat silap. Kadang-kadang dia tulis kat dalam buku dia, tapi dia tak sempat nak correction. Dia belum sempat nak cek dia meninggal dunia. Seperti Tarikh Al-Hakim, kadang-kadang dia letak kat kitab dia, dia tak syarat pun, tak syaratkan pun dalam kitab dia, hadis ni mesti sahih. Yang penting dia dah tulis apa ni, riwayat-riwayat tentang bab ini. Contoh, kita kena faham. Dan ada yang ingatkan bahawa hadis ni sahih, tapi rupa-rupanya tidak sahih, pasal dia tersilap, dia tak sengaja. Ataupun dia ingatkan yang betul-betul sahih, sebab ikut ilmu dia sahih, tapi kita cek balik rupanya tidak sahih. Jadi hujah ni, jarak wa ta'nil ni ada dua macam. Satu, kita sebutkan sesuatu, kita umumkan, semua bagus je. Satu, kita cakap dia cacat, dia lemah. Sebab lemah, sebab dia gini, gini, gini. Macam tadi apa, kenapa dia lemah? Lupa. Ah, dituduh sebagai pendusta hadis. Lagi satu apa, dia kuat buat apa? Tadlis tu. Jadi ini semua adalah, kita sebut nama perawi dia, kita terangkan sebab dia. Jadi ini menunjukkan bahawa apa tu, jarah mufassar. Ini namanya apa ni, bila kita cacatkan sesuatu tu, hukumkan sesuatu dengan apa ni, dengan sebabnya, dia muqaddam, dia didahului daripada apa ni, oh ni semua boleh pakai. Jadi ini semua adalah hujah-hujah yang mungkin mungkin berat jugalah. Sekali-sekali kita boleh terangkan juga, sebab makin lama mereka nak bawa benda ni. Dulu mereka buat-buat, ya, kita pun tahu mereka buat. Tapi sekarang ini dah cerita lain. Mereka pun tahu nak berhujah dengan apa yang mereka buat. Ini yang menunjukkan bahawa zaman sekarang dah, semua dah canggih lah. Semua dah canggih. Jadi kalau awak tak belajar, kalaupun orang yang kurang baca apa semuanya, mungkin termakan dengan hujah-hujah. Dia sebutkan nama ulama' macam-macam. Jadi kalau kita ada kaedah, insyaAllah kita selamat. Wallahu'alam bisawab. Qulu qawli hadza astaghfirullahal'azim li wa lakum wa lisa'ir al-mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Assalamualaikum.